الحمد لله الحمد لله الذي أحيى الشعوب بميلاد أنبيائها وأسعدها برسالة رسلها ورفع قدرها بذكرى هداتها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وشاهدا على الخلق أجمعين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العظيم الذين تشرفوا بصحبته وتمتعوا برؤيته وآمنوا برسالته فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, frekuensi keimanan kita sering mengalami degradasi. Iman kita kadang naik, iman kita justru sering menurun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 124, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun, maka adapun orang-orang yang beriman, maka surat Al-Qur'an ini menjadikan tambah keimanan mereka. Fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun, sedangkan mereka karena imannya bertambah, mereka merasakan kebahagiaan. Hidup mereka bahagia, bahkan bukan saja bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ini, zadatuhum imana, iman mereka bertambah karena mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka setelah keimannya bertambah, mereka semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman menurut Allah, iman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang paling berharga dibandingkan benda berharga lainnya, dibandingkan emas, dibandingkan intan berlian, dibandingkan permata dan lain sebagainya. Iman ma'asyiral muslimin rahimakumullah sesuatu yang paling mahal dibandingkan materi apapun. sebesar uang apapun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdal minhumah. Ada dua hal yang paling hebat, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling utama di dunia ini. Cuma hanya dua hal. Pertama kata Nabi, al-imanu billah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua sebagai balancingnya, sebagai keseimbangan iman itu adalah an-naf'ulil muslimin. Selalu memberikan kemanfaatan. Banyak sodakoh, banyak menolong kepada sesama muslim. Sebab iman tidak cukup tanpa hubungan sosial, tanpa hubungan kemasyarakatan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menganggap dunia, uang, jabatan, kekuasaan adalah sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling utama, sesuatu yang harus diprioritaskan, maka menurut Allah dan Rasulullah ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang harus kita prioritaskan daripada itu, yaitu al-imanu billah wan-naf'ulil muslimin. Kalau kita menganggap bahwa rumah bagaikan istana, mobil mewah, istri cantik adalah sesuatu yang paling utama, maka menurut Allah dan Rasulullah sesuatu yang paling utama adalah al-imanu billah wan-naf'ulil muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman itu fungsinya sebagai pertahanan tubuh kita. Dalam ilmu kedokteran bahwa setiap manusia mempunyai ketahanan tubuh yang dalam bahasa Arabnya disebut al-manna'ah al-hayawiyah, yang disebut antibody. Ketahanan tubuh ini ma'asyiral muslimin sangat perlu. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan antibody, menciptakan ketahanan tubuh al-manna'ah al-hayawiyah di dalam tubuh kita? Supaya kita tidak mudah terkena penyakit. Ketika kita pulang dari sholat Jum'ah, seandainya ada hujan turun deras, angin bertiup kencang, tiba-tiba di antara kita ada yang flu, ada yang pusing kepalanya, ada yang terkena batuk-batuk, dan ada pula yang tidak apa-apa. Padahal sama-sama kehujanan, sama-sama kena angin kencang. Nah ini menurut ilmu kesehatan, mengapa ada yang kena flu, mengapa ada pula yang tidak kena flu? Apa sebabnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kena flu, pusing dan batuk-batuk karena dia tidak mempunyai ketahanan tubuh yang ampuh. Antibodinya lemah. Al-manna'ah al-hayawiyahnya lemah, dhaif. Begitu flu masuk, langsung darahnya berputar, pusinglah kepalanya. Tapi ma'asyiral muslimin, begitu flu masuk pada orang yang kuat ketahanan tubuhnya, langsung oleh sel-sel darah merahnya dibunuh flu ini. Oleh karenanya dia tidak terkena penyakit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antibodi yang ampuh, ketahanan tubuh yang kuat, al-manna'ah al-hayawiyah yang kuat, menyebabkan orang tidak gampang kena penyakit, tidak mudah ketularan penyakit. Biar duduk bersama-sama orang yang sakit TBC, berhadap-hadapan, napas saling bertukar, tapi kalau antibodinya bagus, dia tidak akan ketularan penyakit. Nah kalau tubuh kita perlu antibodi, tubuh kita perlu ketahanan tubuh, tubuh kita perlu al-manna'ah al-hayawiyah, perlu ketahanan tubuh, maka rohani kita, jiwa kita lebih penting untuk mempunyai yang namanya ketahanan rohani, yaitu al-imanu billah wan-naf'ulil muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau iman kita kuat, kita tidak akan terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Kita tidak mudah terpengaruh oleh modernisasi, westernisasi. Walaupun dunia jungkir balik, kalau kita punya iman, kita tidak akan terpengaruh. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftaku alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan, kata Nabi, kepada kalian hai umat Muhammad, ba'di, setelah saya meninggal nanti, ma yuftaku alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha, adalah apabila Allah telah membukakan ilmu pengetahuan, Allah telah membukakan teknologi yang super canggih, teknologi tinggi, hai teknologi, sudah dibuka oleh Allah semuanya serba canggih. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Min zakhratid dunya wa zinatiha, ketika teknologi dibuka, ketika ilmu pengetahuan dibuka, dunia ini menjadi indah dengan segala perhiasannya, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah terjadi. Mengapa Rasulullah takut? Mengapa Rasulullah takut kalau ilmu pengetahuan dibuka, teknologi tinggi dibuka, hai teknologi dibuka, takut dunia ini menjadi indah, takut kalau dunia ini menjadi cantik. Kalau dunia sudah indah, kalau dunia sudah cantik, dikhawatirkan, kata Nabi, umatnya tidak tahan melihat keindahan dan kecantikan dunia ini. Akhirnya demi dunia imannya ditukar, demi dunia agamanya dijual, hanya untuk kepentingan dunia. Ini ma'asyurul muslimin rahimakumullah, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menyambungkan sabdanya, sayati zamanun ala ummati la yubali ahadukum bima afadal mal min halalin am min haramin. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman, suatu masa, ala ummati, terjadi pada umatku, la yubali ahadukum, kalian hai umatku tidak memperdulikan, bima afadal mal, dari mana harta kamu dapat, dari mana kekuasaan kamu dapat, dari mana jabatan kamu dapat, min halalin am min haramin, dengan cara halal atau dengan cara haram, kamu tidak memperduli. Ini akan datang dan terjadi hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mutlak iman harus ditanamkan, ketakwaan kepada Allah harus ditingkatkan, kalau kita tidak ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa jahiliyah, menjadi bangsa yang bodoh, menjadi bangsa yang orang-orangnya tidak punya iman. Sebab menurut Imam Al-Ghazali, kalau orang nilai dunianya, nilai kebendaannya semakin naik, biasanya nilai agamanya semakin turun. Orang semakin kaya, semakin banyak hartanya, semakin turun imannya. Dan ini realita, dan ini kenyataannya. Di zaman modern ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia berebut dunia, manusia berebut kekuasaan, saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, padahal sama-sama muslim. Sehingga nilai-nilai agamanya tidak dipedulikan, yang penting uang dan kekuasaan, dengan cara apa tidak peduli. Apakah mengurangi timbangan tidak peduli, apakah menipu orang lain tidak peduli, apakah sogok menyogok tidak peduli, apakah suap menyuap tidak peduli, apakah korupsi tidak peduli. Yang penting mereka kaya dan berkuasa. Zaman jahiliyah inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftaku alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti di atas kalian semua, alaikum ba'di, setelah meninggal saya nanti, setelah mati saya nanti, apabila Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu pengetahuan

Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun uzkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wa aqimish sholata.